Kisah Rasui-rasui pasai 8. Dan Saulus pih galak tat atuh tepoh mate Stefanus nyan. Uronyan cit tema jemaah di Yerusalem kaji pelit kedeh keno. Akeji mandum urung meiman kecuali rasui-rasui kame tabu bansa boh Yudea dan Samaria. Urung-urung yang temakut ke potu Allah jipu kubu Stefanus dan jipu mobae ngon lumpah tat insuh. Tema Saulus tetap hana jipioh, jiusaha jipu hancur jemaah. Jijak nibak rumah saboh urumah lain, laju jitare ulua ureng-ureng muiman, dan laju jipu tamong lam gelap. Ureng-ureng muiman yang kamu tabunyan, laju jipu sampoh habaget nibak Allah nyan, ho-ho mantong. Filipus, laju jijak ubanda Samaria, jipu sampoh disinan ke hai raja peselamat, nyangka gupe janji lepotu Allah. Wate urung-urung di sinan, jidengo Filipus pegahaba, dan awak nyanji kalon but-but yang ajaib yang jipubut le Filipus nyan, jai tat niba awak nyan yang jipurati, pu yang jipegah le Filipus. Sabab roh-roh juhut kaji tebit ngon jiklik-klik, lam tubuh urung rame yang kaji tamong jen. Urung yang lape dan capik pih, jai tat-tat yang jipupulih. Ngon lagi nyan, urung-urung yang na lam banda Samaria pi galak lumpahna. Lam bandanyan, na sidro urung agam yang nanjih Simon. Nyang kapadup na trip jih, jipujud urung-urung Samaria hirin. Ngon takjub ke ilme sihe jih. Jih nyan jipegah ba awak nyan, bahwa dro jih na keh urung yang luar biasa. Ngon lagi nyan, mandum urung yang na lam bandanyan, nimbak mubago lapisan masyarakat, bit tak jiperati urungnyan. Urungnya nakuh tenaga Allah yang mesihu sebaga tenaga rayuknyan. Kun awaknyan. Katrip tak urungnyan jipuhirin manusia ngon tenaga si heji. Sampo le urung-urung Samaria tak terpesona atuh kehebatan urungnyan. Tema Filipus gepegah ba awaknyan ke hai habaget soai pakriban Allah tema gemat perintah sebaga raja dan kehai Isa, raja peselamatnya. Ngon lagi nyan, awak nyan jipercaya kehai haba yang jipersampo le Filipus. Laju awak nyan tepemano, bah keh ureng agam menancit ngon ureng inong. Simon kedropi jipatih. Dan oh kalah tepemano, jih nyan laju jisetot Filipus. But-but ajaib yang jipubut, jut kesabab Simon tehirin-hirin. Rasui-rasui yang na di Yerusalem, jidengo bahwa urung-urung Samaria kaji terimong firman Allah. Ngon sabab nyan, awak nyan laju jiu jak Petrus dan Yahya u Samaria nyan. Wate Petrus dan Yahya katruk kenan, awak nyan laju medoa ke urung-urung Samaria nyan, mangat awak nyan meteme roh Allah. Sabab roh Allah gohlom teka kekuasa atuh awak nyan mesidropi, awak nyan bantu pemano atuh nan Tuhan Isa. Laju Petrus ngon Yahya gepuduk jarogohnyan atuh ureng-ureng Samarianyan. Ngon lagenyan, awaknyan kaji terimong roh Allah. Simon, jikalon bahwa jaro rasu-rasui gepuduk atuh uli awaknyan, roh Allah gebri ke awaknyan. Ngon sababnyan, Simon, jibapeng bak Petrus dan Yahya. Laju jipegah. Nebrih ke ulon kuasanyan, mangat jit jaro ulon, lon puduk atuh so mantong. Urungnyan pih jitrimong roh Allah. Tema Petrus gejawab, cilaka ke gata dan peng gatahnyan, gata pike menobri Allah hasil teblongon peng, gata hana hak ke gata setot lambut kamu, sabab ate gata hana betoi ke potu Allah. Ngon sababnyan tinggai ke kemekesut gata yang jehetnyan, dan lake ke ubat Tuhan mangat gopnyan gepu ampun pikiran gata yang jehetnyan. Sabab ulon ketepu gata penungon ate yang picek lombingek lumpana dan jipenamit lebut yang jehet. Laju Simon jipegah bak Petrus dan Yahya. Tulong ke lake bak Tuhan. Mangat hana membacut pih yang dron pegahnyan kenong aduh ulon. Oh kalih awaknyan geberi kesaksian dan gepesampo firman Tuhan. Petrus dan Yahya laju jigisa u Yerusalem. Bak tengon rot awaknya laju gepe sampo habagetnya di gampung-gampung Samaria. Sidro malaikat Tuhan gepegah bak Filipus. Jak taja, jak ke laju uarah solatan bak ron nyang musambung Yerusalem ngun gajah. Rot nyan sengu, tema Filipus pih laju jijak, bak watenyan nasidro pegawai meligo Ethiopia yang tengah jiwa unang geroji. Urungnya nakuh sidro pegawai raya yang bertanggung jawab atuh mandum kekayaan kandake. Ratu Nangro Ethiopia. Urungnya kaluh jejak u Yerusalem ke jejak mubakti bak potu Allah. Dan jinonyo tengah jiwa ngon geri tanjih. Tengah jiduk lam geri tanjihnya urungnya jibut kitab Nabi Yesaya. Roh Allah gepegah bak Filipus. Gata perap ke laju bak geritannya. Tema Filipus laju gepurap bak geritannya dan laju ji dengar urung yang tengah jibut kitab Yesaya. Filipus ji tanyong bak urungnya. Wikuh tengku mufum yang tengku buatnya. Urungnya ji jawab. Pakriban ulun mufum. Menyu anak urungnya petrang ke ulun. Laju ji pakat Filipus ji e atuh geritannya. Olehnya laju jibut mesajan-sajan. Nyokuh ayat yang jibutnya. Jihnyan lagi berbiri yang disetot ke jejak si. Lagi anak berbiri yang hanaji membe wate buleji tegunting. Menankuh jihnyan hanaji pegah meskrek habapih. Jihnyan jihina jipesanet ngon hana ade. Nyawong jihnyan tertarik niba ade muka bumo. Sampo mesidropi hana yang hase. Ji calitra ke hai keturunan ji. Pegawai tinggai Nangro Ethiopia nyan, ji pegah bak Filipus nyan. Cuba kata pegah bak ulun. So yang ji megeset le nabinyo, dro ji ke dro, atawa pekeh urang lain. Tema Filipus pih, laju ji pepun pegah haba. Gop nyan ge peguna ayat-ayat nyan, sibago awai ge pesampo haba get ke hai Isa, bak pegawai nyan. Bak tengah rot sira jejak nyan, awak nyan laju teruk bak saboh tempat nyang na'i. Pegawai nyan jipegah. Nging, jeh pat na'i, pulom yang kurang kedrona pemana ulun? Gepegah le Filipus. Minya tengku ne percaya ngan si penuh hati, tengku jiet tu pemana. Ulun percaya ke Isa nakuh anak Allah. Kun pegawai raya ni bak Nangro Ethiopia nyan. Urung nyan laju jiu piuh guritan jih. Ohlehnya, awaknya mendua, Filipus dan pegawainya, laju jitrun lam i. Filipus, laju ke pemano urengnya. Wate awaknya jitubit nibak lam i. Roh Allah laju ke cok Filipus nibak tempatnya. Pegawai raya nibak Ethiopia nya, hanaduh le jika longgopnya. Ngon ate tat-tat galak, pegawainya laju jijak lom tema. Ngon hana tersangka-sangka, Filipus kana di Asdod. Dan wate gopnyan gejak lom tema, gopnyan laju gepe sampo habaget ke hai Isa, nibak mandum banda sampo gopnyan truk u Kaisaria.